Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam ini malam Senin tanggal 14 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 22 Agustus 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke 22. Dan kita sampai di halaman 48 tentang penjelasan Al-Kalam, bait yang ke-8 dan ke-9. Namun sebelumnya, sebagaimana ana ingin membiasakan diri ana sendiri dan juga kepada antum sekalian, mempelajari Alfiyah ini butuh perjuangan yang dahsyat. Dan untuk menjadi faham itu dengan bitakrar. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus. Jadi ketika kita masuk ke bait yang ke-89, kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan perkataan beliau dari yang awal. Seperti kita sekarang mengupas bawang. Mengupas bawang. Jadi mulailah ketika takrornya kita ini adalah dengan cara kita mengulang lagi. Ketika mau masuk ke bait ke-8 ke-9, kita ulangi dari yang pertama sampai kita nantinya terbiasa dengan apa yang menjadi pembahasan di dalam kitab ini. Dan kita faham apa yang dikehendaki oleh penulis, begitu juga oleh syarih rahimahullah. Nah, kita ulangi dari pembahasan yang pertama, bahwasanya qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim qala muhammadun wa ibnu maliki ahmadu rabbillah wa khairan maliki مصلين على نبي المصطفى وآل مستقبلين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكتب بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم نعم. Dan di sini kemarin pada pembahasan sebelumnya, pada pertemuan yang ke-21, kita membahas tentang al-kalam wa ma yata'alafu minhu. Al-kalam dan apa yang tersusun darinya, di mana asalnya itu Judul bab itu adalah Hada Babul Kalami wa ma yata'lafu minhu. Dan itu ada yang dihapus. Yang pertama adalah mubtada'nya. Yang dihapus itu adalah mubtada'nya, di mana mubtada' itu adalah ismun yaqa'u fi awal jumlati. Ya, ismun. Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Jadi yang pertama yang dihilangkan di sini mubtada'. Kemudian isim kata benda yang terletak di awal kalimat. Kemudian mahdhuf yang pertama ini, yang kedua adalah al-khabaru alladhi huwal mudhaf. Khabar di mana itu, dia itu adalah mudhaf. Itu haitsu hudifa, di mana ketika dihapus wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Kemudian mudhaf ilaih itu menempati posisinya. Mudhaf ilaih menempati posisinya dari al-mudhaf. Fasara al-kalamu wa ma yata'lafu minhu ay ma yastami'u minhu al-kalam. Maksudnya konteksnya menjadi al-kalamu wa ma yata'lafu minhu. Ay ma yastami'u minhu al-kalam. Ma yastami'u minhu al-kalam. Nah, maka di situ khabarnya dihapus, yaitu mudhafnya. Mudhafnya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri kata benda, ciri-ciri isim. Yang pertama alif lam, kedua adanya tanwin, yang ketiga adanya huruf nida, yang keempat adalah huruf jar, yang kelima mudhaf ilaih atau al-isnadu ilaih. Ini insyaallah kita akan bahas nanti di posisi isim, nanti juga akan dibahas di sini. Nah, kemudian di sini kaitannya tadi, yang pertama adalah mubtada'nya dihapus, yang kedua adalah khabarnya. Ya. Itunya yang dihapuskan. Ya. Sehingga di situ berkaitan bahwasanya al-kalam wa ma yata'lafu minhu ay ma yastami'u minhu al-kalam. Apa yang di situ yastami'u, berkumpul minhu darinya al-kalam. Nah, sehingga di sini khabarnya itu alladhi huwal mudhaf, mudhafnya dihapus, kemudian mudhafnya itu masuk menempati posisi mudhaf ilaih. Nah, nah, kemudian qala rahimallahu ta'ala, qala rahimallahu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wa al-qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Nah, kemarin kita sudah bahas bait yang ke-8 dan 9 ini, bahwasanya qawluhu kalamuna ay kalamuna nahnu nahwiyyin, itu perkataan para ahli nahwu. Dan ini juga sudah kita jelaskan. Kemudian hari ini kita masuk pada mengulangi lafdun. Qauluhu, ya. Kemarin terakhir, indun nahwiyin, menurut ahli nahwu, al-kalamu lafdun mufidun. Artinya lafdun mufidun, lafad yang memberikan manfaat. Nah, lafad di sini, al-lafdu di sini, lafdun di sini, al-lafdu huwa ma yantiqu bihil lisan. Lafad ini adalah apa yang lisan mengucapkan dengannya. Fa kharaja bihadzal qaidi arba'atu asya'in. Dan yang bukan termasuk faktor pengikat ini ada empat. Empat asya'. Yang pertama adalah al-kitabatu, penulisan. Yang kedua adalah al-isyaratu, isyarat. Yang ketiga, wal-alamatu, awin nusubi. Alamatu, maksudnya di sini alamat-alamat, ciri-ciri, alamat. Yang keempat, wal-aqdu bil-asabi. Wal-aqdu bil-asabi. Fa'innaha tufidu ma yufidul kalamu wa laysat kalamu. Ini, empat ini memberikan manfaat kalam. Tapi itu bukan kalam. Ya. Artinya, ketika Anda mengatakan bahwasanya setiap hari akan ada kajian Alfiyah Imam Malik setiap malam, kecuali hari malam Sabtu dan malam Jumat, gak ada. Dua hari kita libur. Tapi selebihnya tidak ada libur. Kajian malam terus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini kalau disebutkan al-kitabatu, maka ya, tadi yang dilafadkan itu berbeda. Karena tadi Anda mengatakan kan, tiap malam akan ada kajian alfiyah. Kecuali malam Jumat dan malam Sabtu. Nah, sedangkan antum nulis di WA al-kitabatu, ada kitabah. Sebagaimana yang Anda ucapkan. Itu bukan lafad, tapi kitabah di sini. Yang ada di WA, kitab. Kemudian, al-isyaratu, isyarat. Isyarat nunjuk. Ya, isyarat itu dengan nunjuk. Misalnya apa? Lihat di website ini, URL ini. Ya. Dan ini bukan lafaz juga. Ini tadi yang pertama al-kitabah, yang kedua isyarat. Yang ketiga di sini al-alamat. Ya, ciri-ciri. Awin nusub. Sama. Ciri-ciri. Wal-aqdu bil-asabi. Dan juga yang keempat, al-aqdu bil-asabi. Maksudnya di sini, ketika orang itu membahas, ya, membahas berkaitan dengan misalnya antum memberikan ya, kayak misalnya antum melihat kepalan tangan atau jari nih gini, istirahat kayak gini kan ya, atau time out ya, tanda misalnya antum ada wasit atau juri yang minta time out. Mas, time out. Ini bukan lafaz ini. Ini bukan lafaz. Ya. Ya, ini tandanya gini, Mas. Ini tandanya gini. Ya. Namanya al-aqdu bil asabi, ini seperti ini, Mas. Jadi memberikan simpul jari. Al-aqdu bil asabi. Ya kayak misalnya tanda gini, itu sekarang gini ya. Nah. Jadi pertamanya gini, habis itu dibalik, kemudian di jurus baru itu, Mas. Ya bagi yang mutaakhir. Wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah nambahkan atau semangat semua. Nah, di sini contoh al-aqdu bil asabi seperti itu. Jadi kayak misalnya orang sekarang mengatakan sip pakai tangannya gini, itu al-aqdu bil asabi. Paham sih? Jarinya itu disimpulkan, Mas. Apa itu pokoknya dibikin seperti tanda khusus. Fa innaha tufidu ma yufidul kalam. Ini memberikan manfaat sebagaimana memberikan manfaat dari suatu pembicaraan. Walaupun enggak ngomong. Itu bukan lafaz. Lafaz itu diucapkan. Ya, itu bedanya seperti itu. Makanya kata-kata fakhraja bihadzal qaid ini adalah bentuk agar antum tidak salah sangka dalam menafsirkan apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk pada selanjutnya, fal isyaratu. Sekarang masuk ya, membahas tentang isyarat. Mithlu an ushira li shakhsin bi yadi lidhhab. Ya. Ini ya. Gusah misalnya. Paling enak. Ini kan mithlu an ushira li shakhsin bi yadi ya, bi yadi lidhhab. Ya. Itu contohnya adalah memberikan isyarat kepada seorang dengan tangan untuk pergi. Bahasa Jawanya gampang, gusah. Enggak pakai panjang, Mas. Jadi ini ya isyarat ya gusah. Ya. Pakai tangan. Nah, itu ngeri lagi kalau misalnya yang terlambat kemudian digusah. Ya. Kan ngeri. Anak katakan ngeri itu, ya anak saja ngeri itu. Untuk melakukan gusah pun anak tidak sanggup. Nah, anak kulihat di situ adanya isyarat di situ. Isyarat untuk pergi dengan lambaian tangan dan seterusnya itu isyarat. Wal kitabatu bil qalami. Suf, antum lihat. Ini dibahas satu persatu, Mas. Ini isyarat ini di sini, kemudian kitabatu di sini. Itu kebiasaan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika memberikan penjelasan yang bukan definisinya ini loh. Nah, kemudian disebutkan alasannya ini, definisinya ini. Jadi orang jadi paham apa yang sebenarnya diinginkan. Paham ya? Itu juga termasuk apa, Mas? Fungsinya ketika antum itu berbicara itu memilih perkataan yang jelas. Jangan sampai menjadi ambigu atau bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Paham sampai di sini? Kayak misalnya apa? Ini berapa, Mas? Ah, monggolah, terserah. Ini bingung orangnya. Ya. Ya. Ustaz, harganya berapa? Ah, monggo, jiko we. Bingung. Jiko bayar apa jiko? Nah. Nah. Makanya disebutkan di sini tentang untuk mendetailkan apa yang disebutkan. Wal kitabatu bil qalam. Penulisan itu dengan pena. Bil qalam. Faya ya kitabah ini tufidu ma yufiduhul kalam. Penulisan itu memberikan manfaat apa yang pembicaraan itu memberikan manfaat. Sama. Jadi kayak misalnya antum ngomong bahwasanya, Mas, besok lagi semoga Allah memberikan semangat buat antum untuk tidak datang terlambat misalnya. Nah, begitupun ditulis di kertas kemudian tempel di sini, plok, Mas, ya tolong dibaca. Misal. Ini misal. Maka itu sama halnya, nggak dipakai ngomong tapi ditulis. Walakinnaha laysat lafdhan, namun itu bukan lafaz. Nah, ini tentang kitabah ada fawaid yang antum bisa lihat. Apa fawaid dari kitabah itu, Mas? Kenapa di dunia ini Allah memberikan ilham kepada manusia dengan menulis dan juga berbicara dengan lisan? Kenapa tidak hanya lisan saja tanpa ada tulisan? Tahukah rahasia di balik itu, Mas? Ana ulangi lagi. Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Azza wa Jal memberikan allamahu bil qalam, mengajarkan dengan qalam. Ya. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi SAW, iqra, bacalah. Nah, di sini risalah kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dengan ucapan dan dengan tulisan. Kenapa seperti itu? Dan kemarin kita mempelajari apa? Tidak setiap nabi itu ada risalahnya. Tapi kalau rasul ada risalahnya. Dan sudah disebutkan ada berapa? 4 atau 5 apa yang telah Allah turunkan kepada para rasul. Itu apa? Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Musa, kemudian Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu berarti apa? Ada tulisan. Nah, nabi-nabi sebelumnya berarti dengan perkataan. Nah, apa rahasia dibalik itu? Kenapa harus ada tulisan? Kenapa ada verbal, bahasa verbal dan bahasa tulisan? Ada yang tahu? Salah satu dari faedah. Kenapa Nabi SAW itu, ya, ini faedah mas. Faedah antara bahasa. Ada verbal dan tulisan. Atau non-verbal. Tahu mas? Ini karena manusia itu mempunyai dua kepribadian. Secara umum kepribadiannya, orang itu bisa diajak ngomong dan tidak bisa diajak ngomong. Yang tidak bisa diajak ngomong itu diminta untuk membaca tulisan. Bingung mas? Maksudnya gini, ana mengatakan pada antum, mas, mbok besok lagi jangan terlambat kalau datang kajian. Mesake kopine anyep yoan, misal. Ini omongan, bahasa verbal. Terkadang tidak digubris. Terkadang apa? Tidak digubris. Namun ketika antum itu membaca tulisan tangan dari orang tua antum yang mengatakan, nek ngaji ki mbok semangat, rasa sok telat. Bukan ustadznya yang ngomong, tapi orang tua antum yang nulis. Jarang-jarang orang tua mengatakan seperti itu. Maka kemudian, seperti itu mas. Jadi terkadang hati kita, pemahaman kita itu bisa dipahamkan dengan lisan dan juga dipahamkan dengan tulisan. Maka ada orang yang biasanya sering ngempet, pendiam, introvert. Ada juga orang yang ekstrovert yang bisa mengungkapkan segalanya dengan bahasa verbal. Nah, orang-orang yang introvert terkadang tidak bisa menerima apa? Bahasa lisan, bahasa verbal. Tapi terkadang dia lebih terenyuh, lebih tersentuh dengan bahasa-bahasa tulisan. Sehingga terkadang orang yang jago nulis, puitis, itu mempunyai kategori orang-orang yang dia itu mengejawantahkan apa yang ada di dalam sanubarinya. Mungkin gak bisa pintar ngomong, tapi dia bisa nulis dengan tulisan yang Masya Allah. Ada juga orang yang tidak bisa nulis, tapi bisanya ngomong. Ketika dia ngomong, seolah-olah semuanya disir. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, apa yang beliau ucapkan, kalau ditulis pun enak membacanya. Ini gak semua orang seperti itu. Gak semua orang bisa seperti itu. Paham? Ini salah satu faedah. Kenapa ada faedah bahasa, itu verbal, tulisan, non-verbal. Itu salah satunya adalah memahamkan orang, terutama dalam dakwah ini mas. Dalam dakwah. Kita berbicaranya adalah ketika ana menginginkan faedah dalam dakwah berkaitan dengan faedah bahasa verbal dan bahasa tulisan. Apa faedahnya? Kalau kita itu menjumpai ada orang yang bisa diajak ngobrol, kita obrolkan dengan bahasa verbal, dengan hikmah. Tapi terkadang ada orang yang tidak bisa mendengar bahasa verbal, bahasa ucapan. Gak bisa. Tapi mungkin bisa jadi tersentuh dengan bahasa tulisan. Contohnya apa? Antum tidak bisa menasihati orang tua antum dengan bahasa verbal, mas. Sopo kowe? Cah wingi sore ngadani wong tua. Ya. Kamu baru bocah ingusan. Nasihati orang tua. Gak sopan. Misalnya. Tapi begitu antum datang, antum diem, tapi menyodorkan lembaran. Monggo pak, monggo bu. Menurut bapak ibu, pripun tulisan niko, monggo. Diwaos seratipun. Bapak ibu, saya minta maaf. Bagaimana menurut bapak ibu tentang tulisan ini? Paham saya disini? Jadi tidak mengajari atau tidak menggurui dengan bahasa verbal, tapi bahasa tulisan yang di situ ada penjelasan secara komplit tentang apa yang ingin disampaikan oleh si anak untuk mendakwahkan kepada orang tuanya. Paham saya disini? Nah, makanya ini adalah faedah dalam dakwah. Jangan sampai bertumpu dengan satu patokan saja. Berdakwah harus pakai bahasa verbal saja. Enggak, mas. Dakwah itu bisa dilakukan dengan banyak wasilah, wasail, dengan banyak media. Terutama alhamdulillah sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Kajian direkam, kemudian antum bisa merojaah lagi tanpa susah payah. Tapi kalau tidak pernah dimerojaah, sama saja, mas. Sama saja. Ya. Ini tentang faedah tentang kitabah dan seterusnya. Nah, sekarang wal aqdu bil asabi. Ya. Al-aqdu bil asabi. Artinya di sini antum membuat simpul dengan jari antum sendiri. Kama fi hadis sifat shalah. Sebagaimana dalam hadis sifat salat. Aqada thalathatan wa khamsina. Ya. Aqada thalathatan wa khamsina. Di sini jelaskan tentang contoh ketika orang itu menggunakan apa mas, jari ya. Jadi ketika ini hadisnya ada di Sahih Muslim. Jadi ini berkaitan dengan isyarat, memberikan isyarat ketika tasyahud, mas. Jadi karena idza qa'ada fi tasyahud wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatahi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatahi al-yumna wa aqada thalathatan wa khamsina wa ashara bisababati. Ya. Jadi ini berkaitan dengan hadis dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW kana idza qa'ada fi tasyahudi, Rasulullah SAW itu apabila duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra, beliau meletakkan tangan kirinya ala rukbatai, di atas lutut kirinya. Wa wada'a yadahu al-yumna, dan meletakkan tangan kanannya ala rukbatai al-yumna, di atas lutut kanannya. Wa aqada 53, dan beliau melingkarkan jarinya sehingga membentuk angka 53, Mas. Ini 53. Seperti ini. Wa asyara bi sababati, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ya. Paham sama ini? Ini seperti ini, 53. Karena sebutannya ini, ya, 50, di sini 3, jadi 53. Paham? Nah, ini dilihat di sini hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 580. Sebagaimana yang tadi Anda sebutkan. Ya. Jadi membentuk, ya, ini ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Nah, ketika tasyahud ini membentuk jarinya 53. Artinya apa? Ini jari tengah antum melingkar dengan ibu jari. Kemudian dua jari kelingking dan jari sebelah kirinya ditekuk. Kemudian jari telunjuknya itu diluruskan. Dan di dalam hadis Wa'il bin Hijr digerakkan. Yuharriku sababahu. Digerakkan. Nah, paham ya? Ini namanya apa? Aqada salasan, salasatan wa khamsina. Ini seperti ini, Mas. Jadi bukan gini. Ini juga bisa, tapi yang lebih masyhur seperti ini. Nah. Yani anna al-araba, antum lihat di sini tentang apa, Mas? Apa hubungannya tasyahud dengan bahasa Arab dan akad bil asabi? Kok sampai sejauh itu, Mas? Garuk-garuk kepala kan? Ya enggak? Nah, itulah bedanya antara apa? Antum memikirkan dengan cara pandang antum dan cara pandang ulama. Cara pandang ulama akan jauh lebih luas lagi dan dikatakan apa? Anti mainstream, Mas. Tapi kalau antum itu terbiasa lurus-lurus begitu saja, artinya ngikut apa yang dikatakan orang, mesti antum itu hanya ikut-ikutan mainstream saja. Alur pemikiran yang biasa. Wah, itu pemikirannya gampang ditebak. Tapi kalau yang anti mainstream, pemikirannya gimana, susah untuk ditebak. Nah, lanjut lagi. Yani anal araba, ya, di sini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab. Lagi-lagi kebiasaan orang Arab. Kenapa disebutkan di sini orang Arab, Mas? Kenapa bukan kebiasaan orang Nusantara? Karena disebutkan di sini anal araba, ya, anal araba ta'qidu bi asabiha, yes, ta'akidu bi asabi'iha 'uqudan tadullu 'ala 'adadin mu'ayyanin. Orang Arab itu menyimpulkan jari jemarinya dengan uqudan, dengan simpul tertentu yang menunjukkan tadullu 'ala, menunjukkan kepada 'adadin mu'ayyanin, dengan jumlah yang sudah ditentukan. Wa hadza aidan, dan ini juga yufidu bila syakkin. Ini bisa memberikan manfaat tanpa diragukan lagi, bila syakkin. Wa yaqumu maqam al-kalami, dan bisa ya menduduki kedudukan al-kalam. Artinya apa? Sejajar dengan pembicaraan. Meskipun itu hanya sekedar isyarat. Ya, misalnya isyarat dengan seperti ini. Nah, ini isyarat, Mas. Isyarat. Lakinnahu laisa lafdhon, namun itu bukan lafaz. Namun itu bukan lafaz. Isyarat jari tadi, ya, simpul jari tadi itu bukan lafaz. Fala yakunu kalaman 'inda nahwiyyin, maka ini tidak dianggap oleh ahli nahwu sebagai kalaman. Karena bukan lafaz. Sedangkan kalam itu adalah lafaz. Ya. Sekarang wal 'alamatu aw an-nusub. Ya. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Apa tanda-tandanya di situ? Kenapa disebutkan tanda-tanda di situ, Mas? Kenapa bukan yang lainnya? Wal alamatu aw an-nusubu mithlu alamati at-tariqi allati tudau fi at-tariqi ka ahjarin aw akhshabin mansubatin aw ghairiha biduni an yuktaba 'alayha shay'un. Hadhihi ka'annaha taqulu laka at-tariqu min huna. Ya. Min huna. Fa hiya qa'imatun maqaman nutqi. Lakinnaha laysat lafdhan. Fala taqunu kalaman. Antum lihat di sini. Wal 'alamatu. Alamah di sini. Tanda-tanda. Ya, jadi kalau yang tadi pertama apa? Isyarat, ini yang pertama. Kemudian kitabah bil qalam yang kedua. Kemudian al-aqdu bil asabi yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Alamat, tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda, ini simpul jari. Simpul jari. Ini tulisan. Kemudian isyarat. Isyarat. Jadi biar antum faham, di seperti itu kan, itu buku antum nantinya akan mudah untuk mengingat. Oh, yang bukan lafad, itu ada isyarat, ada tulisan, ada simbol jari, ada alamat, tanda-tanda. Dan itu bisa memberikan apa? Faedahnya sama dengan lafad, tapi bukan lafad. Faedahnya seperti seolah-olah kalam, tapi itu bukan kalam. Contohnya adalah mitslu, ya. Contohnya adalah mitslu. Contohnya alamatit tariqi, tanda-tanda rambu-rambu jalan, Mas. Allati yang tudau, diletakkan fit tariqi, diletakkan pada jalan. Keahjarin, seperti ahjar, ya. Misalnya apa? Ada batu disebutkan di situ. Ya. Batu, kemudian ada akhsab, ada kayu. Ada kayu. Jadi batu misalnya tanda panah. Ya, ke sana segera nikah. Misalnya, kalau ada batu yang di sana, beda lagi, Mas. Contoh aja, Mas. Ya, keahjarin, ahjar itu batu. Jadi batu yang ditaruh di mana sebagai tanda. Kemudian akhsyabin, kayu. Kayu. Ya. Dan di sini kaitannya dengan ya adanya batu dan kayu mansubatin yang ditegakkan. Jadi kayunya itu ditegakkan, Mas. Bukan kemudian diletakkan di sini, tapi diletakkan sebagai tanda. Au ghairiha atau selainnya biduni an yuktaba 'alaiha syai'un, tanpa ditulis padanya sesuatu apapun. Kayunya ya kayu aja. Kayunya ujungnya diruncingin, tandanya ke sana, lurus. Ya, kemudian ada kayu yang disilang ini, buntu, tapi tidak ditulis buntu. Paham toh? Nah. Jadi tanpa ada tulisan apapun di situ, itu sudah bisa dikenali. Hadihi dan ini ka'annaha, seolah-olah dia itu taqulu, seolah-olah dia bisa ngomong kepadamu, ya. At-tariqu min huna. Jalan ini dimulai dari sini loh. At-tariqu min huna. Jalan itu dari sini. Sama halnya. Karena pernah jalan. Ya. Itu sekali-kalinya nyetir umrohan dari Abu Dhabi ke Mekah. Antara Riyadh sampai Madinah itu jalannya ada dua. Ini jalan yang baru, ini jalan yang lama. Jalan yang baru ini gak ada yang berani nyentuh. Dan tidak ada tanda-tanda. Tapi di tengahnya ada tanda-tanda hati-hati. Hazard itu. Kenapa hazardnya? Karena jalan yang baru ini dekat dengan runtuhan pasir. Kalau ada angin, pasir itu akan menutupi jalan. Kemudian kalau jangan dikira bahwasanya pasirnya di sana itu enggak bulat, Mas. Kalau antum itu melewati pasir itu, ya, ban antum itu enggak bisa bergerak, tapi ketika kemudian ngerem, kemudian ngesut, antum akan terus ambles. Dan qadarullah azza wajal ana mengalami. Itu sudah jam 4:30 sore. Ana itu kepikiran, wah ben cepet. Kalau yang jalan lama ngerunjal, Mas. Ana mau nge kanan, tapi sebelum nge kanan ana sudah blesek duluan. Ban mobil ana itu sudah blesek. Sudah enggak kelihatan. Jadi mau digerakkan enggak bisa. Ya. Ana baru ingat kalau seperti itu enggak boleh antum itu ngegas, ngerem pun enggak boleh. Tapi harusnya digerak-gerakkan putarannya. Tapi karena sudah terlalu dalam enggak bisa. Qadar safa. Akhirnya apa? Panik. Ana sih tetap ada keyakinan pasti Allah mudahkan. Betul itu jam 5:15 ini sudah gelap, Mas. Ini kalau misalnya ini ya sudah bermalam di situ sama anak-anak. Anak cuma sendiri. Di tengah jalan itu subhanallah anak ngawe gitu. Ada orang yang dari pulang dari umrohan dan cruiser. Ditarik, nanti ditarik, alhamdulillah keluar, tapi pas mau deket jalan, talinya putus. Itu subhanallah, ana masih ingat, ya semoga Allah azza wajal memberikan balasan yang terbaik kepada ikhwan, ada dua ikhwan itu, waktu itu. Maka Land Cruiser, pickup Land Cruiser. Talinya putus, tapi belum, kholas, ya Allah ya. Kam atfa ya akhi. La. Bas atuli. Ya. Atuli. Kaya ana asal ala barakah. Gitu. Doakan aku aja. Udah antum. Pergi. Mau umroh. Kita mau balik Abu Dhabi. Itu subhanallah. Dan saat itu ana berpikir, subhanallah, bagaimana Allah Azza Jal menolong kita ketika saat kita itu sedang betul-betul membutuhkan. Ya, kalau antum bisa menghitung yang seperti itu dan mulai mengevaluasi, ternyata Allah Azza wa Jalla itu sangat-sangat cinta dan sayang kepada kita. Maka jangan pernah itu disia-siakan, Mas. Kebaikan-kebaikan itu antum harus jaga dengan apa, Mas? Antum harus tetap melakukan kebaikan yang sama agar kebaikan itu langgam. Sekali antum itu melakukan kejahatan, kejelekan, dosa, itu yang baik-baik itu bisa Allah cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya, kebaikan dalam menuntut ilmu syar'i itu tetap harus antum perjuangkan. Minta kepada Allah Azza Jalla agar diberikan istiqomah. Karena tidak setiap orang akan diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Pasti ada saat-saat di mana semangatnya itu turun. Ada semangatnya naik. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, terus. Maka yang terbaik itu bagaimana, Mas? Yang terbaik adalah senantiasa doa kepada Allah Azza Jal dan mendoakan saudaranya. Mendoakan teman-teman antum, mendoakan ustaz antum, syekhnya antum, gurunya antum. Agar mereka juga mendapatkan semangat yang sama. Dan begitu pun malaikat mendoakan kepada antum, walaka bimithlin, dan bagimu sama dengan doa kebaikan yang antum panjatkan kepada teman-teman antum. Paham tak di sini? Maka ini pentingnya tentang doa, Mas. Kemudian kita lanjutkan. Maka di sini at-tariqu min huna, jalan itu dari sini. Fa hiya qa'imatun maqaman nutqi. Ini ya, fa hiya di sini apa? Tanda tadi itu ya menduduki posisi dari ucapan. Walaupun tidak berucap. Lakinnaha laysat lafdhon. Namun isyarat tadi itu bukan lafaz. Fala takunu kalaman, maka ini tidak menjadi kalam. Paham enggak di sini? Nah. Qala qauluhu mufidun. Ya. Qauluhu mufidun. Mufidun. Qalu, mereka mengatakan al-fa'idatu hiya an yufidal kalamu fa'idatan yahsunu sukutu 'alayha min qibalil mutakallimi wa min qibalil mukhatabi, bima'na anna al-mukhataba la yataraqqabu shay'an siwa dhalika, fa idza qultu addana al-mu'adhdhinu fa innaka la tataraqqabu shay'an akhar لِأَنَّ الْجُمْلَةَ تَمَّتْ. Ya. فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ إِذًا هُوَ لَفْضٌ مُفِيدٌ. Nah. Nah, di sini dijelaskan, ya, belanja apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Qalu, mereka mengatakan al-fa'idatu, fa'idah di sini adalah hiya an yufidal kalamu fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha min qibalil mutakallim. Fa'idahnya di sini adalah ya, mufidun. Dikatakan mufidun itu memberikan faedah, Mas. Mufidun memberikan faedah. Maksudnya di sini, faedahnya apa? Faedah di sini adalah an yufidal kalamu, pembicaraan itu bisa memberikan manfaat. Faedatan, faedah yahsunu sukutu 'alaiha min qibalil mutakallimi. Ya, dia itu ya, yahsunu sukutu 'alaiha min qibalil mutakallimi. Wa min kibalil mukhatabi, bima'na anna al-mukhataba La yataraqqabu syai'an siwa dalika. Artinya di sini, ya, faedahnya ini, orang yang di situ yahsunu sukutu. Yahsunu as-sukutu. Sukutu itu diam. Ya, yahsunu memberikan kebaikan. Alaiha kepadanya min kibalil mutakallim. Dari sisi orang yang berbicara. Artinya di sini, orang yang berbicara, ketika dia itu ngomong sesuatu, dan diamnya bisa difahami, itu yang diinginkan pembicara, bukan yang lainnya. Paham-paham di sini? Begitu juga, wa min kibalil mukhatabi. Ya. Yang diajak ngomong, itu pun tahu apa yang maksud yang dimaksudkan oleh pembicara. Bimakna maknanya adalah, ya, jadi maksudnya adalah berkaitan dengan proses di sini, ya, proses tentang tadi mufidun, yaitu memberikan faedah, maka sebutkan tentang yahsunu sukutu alaiha, dia diam, ya, diamnya dia itu memberikan faedah ketika orang berbicara. Mas berhenti menulis, kemudian diam. Orang yang diajak bicara itu tahu maksudnya itu biar antum jangan nulis dulu. Tidak difahamkan dengan pemahaman yang lain. Maka disebutkan di sini, an yufidal kalam faidatan yahsunu sukutu 'alaiha min kibalil mutakallim. Sehingga kalau misalnya dikatakan orang berbicara tentang masalah, ya, hal tersebut mufidun seperti itu, maka di situ kaitannya kalau orang itu berbicara kemudian diam, itu sudah memberikan faedah pada orang yang mendengar dengan pemahaman bahwasannya tidak perlu sesuatu yang lain. Ya, tidak perlu sesuatu yang lain. Maksudnya adalah bahwasannya kaitannya, ya, kalau bisa dikatakan dengan cara yang lain adalah, ya, ini faedahnya akan sempurna apabila, ya, apabila orang yang istilahnya pembicara mutakallim di sini, ya, pembicara di sini itu diam. Yang mendengarnya itu diam ketika orang yang berbicara itu ngomong. Dan kemudian faham. Paham sampai sini? Sehingga di sini kaitannya bahwasannya yahsunu sukutu minal mutakallim wassami alaiha, sama halnya seperti itu. Jadi faedahnya sempurna itu akan didapatkan sekiranya, ya, pendengar tidak memberikan tanggapan. Artinya, orang yang berbicara, mutakallim dan mukhatab yang diajak bicara atau pendengarnya akan diam dan mengerti atas kalimat yang diucapkan. Paham sih? Tapi kalau enggak bisa memberikan manfaat, tentunya dia akan ngomong terus. Paham enggak? Maksudnya begitu? Maksudnya begitu? Terus, dia akan ngejar terus. Tapi sekali dia ngomong itu, kemudian orang yang diajak ngomong, orang yang mendengar itu faham, maka itu adalah mufidun. Maksud mufidun itu seperti itu. Maka di sini, an yufidal kalamu fa'idatan yahsunus sukutu 'alaiha min kibalil mutakallim wa min kibalil mukhatabi. Ya, yaitu diamnya orang yang ya, yahsunus sukutu 'alaiha min kibalil mutakallim. Ini memberikan faedah apa? Diamnya orang yang berbicara itu juga difahami oleh orang juga yang dari sisi pendengarnya juga. Gak perlu pembahasan lain. Dia sudah faham apa yang diucapkan. Nah, di makna, maknanya adalah untuk faham ini. Annal mukhataba la yataraqabu syai'an siwa dhalika. Orang yang diajak bicara itu tidak perlu kemudian ya memberikan sesuatu yang lain. Ya. Kalau misalnya antum mengatakan ini loh besok libur. Misalnya, besok libur. Antum tidak perlu kemudian bertanya, anane, pito, masih bingung. Orang sudah ngasih tahu, besok libur. Ya, ada ujian besok, semoga Allah mudahkan. Misalnya, itu orang sudah tidak perlu penafsiran yang lain. Ya. Jadi, annal mukhataba la yataraqqabu syai'an siwa dhalika. Jadi, orang yang diajak bicara itu tidak kemudian dia itu menduga-duga, menunggu-nunggu, ya, menunggu-nunggu sesuatu selain dari itu. Sudah titik belum ya? Jangan-jangan belum titik. Enggak. Langsung saat itu juga paham. Fa idza qultu, apabila aku katakan adzanal muadzin, telah adzan orang yang telah adzan muadzin, seorang muadzin. Fa innaka, maka sungguhnya engkau la tataraqqabu syai'an akhar, maka engkau tidak menunggu sesuatu yang lain. Artinya menunggunya di sini artinya orang tidak akan apa? Menunggu faedah yang lainnya dari perkataan itu. Sudah paham. Enggak perlu kemudian ditafsirkan, dijelaskan. Suf sudah muadzin sudah adzan. Artinya kan orang paham, oh sudah masuk sholat. Ya. Bukan kemudian orang bertanya, biasanya qomatnya berapa menit ya sini? Kan enggak perlu ngomong. Ya. Atau biasanya di sini sholatnya telat-telatan atau telat sedikit atau cepat qomatnya. Paham toh? Nah, artinya di sini kalau orang muadzin sudah adzan berarti waktu sholat sudah masuk. Apalagi berkaitan dengan adzan maghrib, sudah waktunya untuk buka puasa. Masih ngomong, masih nawar, tenang nih, wis adzan? Ya, masa nggak percaya? Wis ngerti dong lek kabeh. Kon buka ora gelem. Nah, ini contoh saja, Mas. Li'anna al-jumlata, karena kalimat itu tamat. Kalimat itu sudah sempurna, Mas. Fala tahtaju ila syai'in, maka dia tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Idan huwa lafdun mufidun, maka al-kalam itu adalah lafdun mufidun. Sebuah lafaz yang memberikan faedah. Ya, faedah yang gimana, Mas? Yang sempurna bagi yang ngomong dan yang diajak ngomong. Naam, naktafi bi hadzal qudrah. Insyaallah besok malam kita lanjutkan dengan fa idza qulta in adzana al muadzin. Ada tambahnya in. Lalu bagaimana nanti? Paham sampai sini? Naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan dengan sekian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Dan kita difahamkan apa yang diuraikan dalam kitab Alfiah ini, meskipun ini berat, meskipun ini sulit, tapi dengan izin Allah Azza Jal, semoga kita mudah untuk memahaminya dan mempraktekannya juga sekaligus mendakwahkannya kepada kaum muslimin yang lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.